Ayolah kawan, mari bergembira, bersukaria bersama-sama. Marilah kawan, mari bergembira, bersukaria bersama-sama. Berdendam lagu gaya Arabia, irama dangdut ala India. Berdendam lagu gaya Arabia, irama dangdut ala India. Aduhai asik indah pesona. Terperadukan, aduhai asik mempesonakan.